Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musola Al-Ikhlas, Sendawa dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang seputar penggunaan atau adab dan etika penggunaan handphone. Sampai pada poin yang ke adabit atas asyar ke-19, di antara adab untuk wanita, alaika bil haya, hendaklah engkau menjaga rasa malu dan menutupi diri, ayatuhal mar'atu, wahai seorang wanita yang salihah, wanita muslimah. Penjelasannya, jika terdapat kebutuhan untuk membawa jihaz, yaitu alat, yaitu jawal HP, kharijal manzil, di luar rumah, lalu waja'aki itisalun, dan terdapat panggilan dalam posisi di luar rumah atau di jalan raya misalnya, fa'alaiki bilhaya'i, maka hendaknya engkau terima telpon tersebut dengan penuh rasa malu, menutup diri. Di antara bentuknya, lirihkan suaramu, wahai wanita muslimah. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Wahidari, dan waspadailah apa yang dilakukan oleh banyak wanita, menatabajuh, dilewati dulu, wakilatil hayati, sedikitnya rasa malu, amamal ajanib, di hadapan bukan mahram, wafisyari', dan di jalan, wafisuk, dan di tempat perbelanjaan. Bentuk kilatul hayaknya adalah min raf'is saut, yaitu dengan suara yang lantang, kemudian memperindah suara, watazin, dan memperindah suara. Warubama, dan terkadang ada wanita yang kemudian mengangkat dua tangannya, dua hastanya saat menerima panggilan, tuna intibahin, tanpa perhatian, lidhuhur, terlihatnya sebagian zinahnya, sisi menarik dari fisik dan tubuhnya, wabakti, dan sebagian bagian, dan sebagian dari bagian-bagian badannya. Bal alaiha antaruta alal hatifi, bahkan di sini disarankan oleh penulis, bahkan hendaknya seorang wanita muslimah, maka adalah dia merespon alal hatif telpon, mintahtil khimar, di balik kerudungnya. Wataruta, dan tidaklah dia merespon alaman ta'rib min maharimiha, orang-orang yang dia kenal karena itu mahramnya, atau wanita-wanita yang salihah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahai istri Nabi, yang ini merupakan teladan seluruh wanita muslimah, kalian tidaklah sebagaimana umumnya perempuan. Jika kalian bertakwa, maka janganlah kalian rendahkan, janganlah kalian rendahkan perkataan. Kalian bagus-baguskan perkataan, maka berkeinginanlah orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, dan ucapkanlah ucapan yang baik. Tinggallah di rumah kalian, dan janganlah kalian tabarut sebagaimana tabarut jahiliyah terdahulu. Maka di sini ada dua saran yang disampaikan di kalimat-kalimat terakhir dari penulis, agar nerima telpon itu di balik kerudung, kemudian hati-hati dengan nomor yang tidak dikenal, waspada dengan nomor yang tidak dikenal. Kemudian sebelumnya ada saran bentuk real menjaga rasa malu, yaitu tidak di pinggir jalan nerima telpon dengan suara yang keras, atau kemudian dengan suara yang dimerdukan. Ya, kemudian poin yang ke-20, la tusyariku fil musabaqat at-tijariyah. Janganlah mengikuti kuis-kuis yang banyak terdapat di handphone. Musabaqah, perlombaan at-tijariyah, perdagangan. Atau kuis. Minat istighdamat, di antara penggunaan handphone yang tidaklah dibenarkan oleh syariat fi hadal jihaz dengan alat ini yaitu handphone, apa yang disebut dengan al-musabaqah at-tijariyah, ya kuis melalui atau lewat handphone. Haisu tu'tika al-jihatu al-mutassal alaih, di mana pihak yang perlu dihubungi memberikan kepadamu biaya ittisal, sa'ar ittisal, biaya menelpon atau SMS dengan sekian dan sekian. Atau tursiri birisalah, engkau kirim SMS dengan biaya SMS sekian dan sekian. Faida wufikta, jika Anda kemudian beruntung mendapatkan taufik yaitu pas dan tepat dalam menjawab pertanyaan, maka Anda masuk, akan termasuk fisahab dalam penarikan dari sekian ribu orang yang menghubungi dari banyak tempat. Ya, maka Anda berpeluang untuk dikocok dan mendapatkan mengikuti penarikan undian dan berpeluang untuk mendapatkan hadiah. Maka apa yang mereka dapatkan, apa yang didapatkan oleh penyelenggara, oleh panitia acara-acara kuis semacam ini, mereka mendapatkan gara-gara acara tersebut al-wal, mereka mendapatkan harta. Karena natijah sebagai hasil, karena banyaknya orang yang menghubungi. Harta yang mereka dapatkan, ya fuku, lebih banyak, ya kata-kata fauqa di atas, lebih banyak berlipat-lipat dibandingkan jawais hadiah yang mereka berikan. Maka ini adalah tahayulun, ini adalah trik untuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dan ini termasuk dalam fi hukmil qimar, dalam taruhan. Wal iyadu billah, dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru khamar, judi al-ansab, menyembah berhala dan menentukan maksud dan niat dengan anak panah, istikharah dengan anak panah, adalah satu hal yang kotor, aktivitas setan. Jauhilah hal tersebut supaya Anda beruntung. Karena setan hanyalah menginginkan untuk menjerumuskan di antara kalian permusuhan dan kebencian gara-gara sababiyah, gara-gara khamr dan perjudian, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan dari salat. Fal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti? Wal maisir, dan judi adalah al-qimar, adalah taruhan. Dan adalah bagian dari memakan harta manusia, harta orang lain dengan cara yang batil. Maka termasuk dalam ayat, wala ta'kul amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta ya, milik orang lain, harta di antara kalian, maksudnya harta orang lain, bil batil, dengan cara yang batil. Cara yang batil artinya cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Cara-cara yang diharamkan oleh syariat, dan judi atau maisir adalah salah satu bentuknya. Ya, tadi ada kosakata yang kita lewati, tabajjuh. Tabajjuh maknanya artinya berani, wasu'il adab dan tidak beradab dan tidak beretika. Ya, maka berkenaan dengan kimar, maka kimar menurut pendapat yang paling kuat definisinya adalah permainan atau semacam itu. Siapa yang masuk ke dalamnya, maka dia berada di antara untung ataukah rugi. Kalau tidak untung, dia rugi. Untung karena dia modal sedikit dapatnya banyak, atau rugi karena dia keluar duit dan tidak mendapatkan kompensasi apapun. Dan kuis-kuis handphone atau dengan menggunakan piranti handphone itu termasuk di antaranya. Sebagaimana yang telah difatwakan oleh MUI di tempat kita. Ini. Maka di fatwa MUI disampaikan bahwasanya jika kuis ya, dengan telepon dan semacam itu, ya, jika kemudian biaya SMS atau biaya telepon itu di atas harga normal, maka itu adalah qimar. Maka harusnya SMS sekarang mungkin 25 rupiah, dan maka kemudian harganya 100 rupiah, maka ini qimar. Maka hakikatnya itu adalah ngumpulkan duit seperti orang judi tradisional, ngumpulkan duit, nanti duit banyak, nanti sebagian dari duit tersebut diperebutkan di antara peserta dengan nama penarikan undian, ya, dan sebagainya. Nanti panitia yang dapat paling banyak sebenarnya. Ya, nanti sebenarnya panitia yang dapat paling banyak karena tidak semuanya diperuntukkan sebagai hadiah bagi peserta. Nah, kemudian poin yang ke-21, liman tu'ti rokmaka, pada siapakah engkau berikan dan engkau bagikan nomor handphonemu. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Maidah ayat yang ke-26, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, hendaklah kalian tolong menolong dalam bir dan takwa. Jika bir digandeng dengan takwa, maka bir artinya menjalankan perintah dan takwa artinya menjauhi hal-hal yang terlarang. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan al-'udwan, melanggar batas yang diperbolehkan. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sehingga Allah adalah zat yang keras hukumannya. Maka jadi kewajiban seorang muslim untuk memilih kawan-kawan yang baik, yang kawan-kawan tersebut bisa menjadi aunan lahu alal khair, menjadi penolong baginya dalam kebaikan, penolong baginya untuk taat kepada Allah Ta'ala. Maka kepada kawan-kawan semacam ini, al-ikhwah, kawan-kawan at-tayyibin yang baik semacam ini, selayaknya engkau berikan nomor handphonemu. Karena tidaklah engkau jumpai dari mereka kecuali kebaikan dan bantuan dan pertolongan untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Wa ingdam, dan mereka memiliki adab syar'i yang mereka berkomitmen untuk melaksanakannya ketika menghubungimu dan berbicara denganmu. Walianna ghairu rajul salih attaqi, adapun orang yang tidak saleh dan bertakwa, maka mereka tidak punya komitmen dengan adab-adab Islam. Oleh karena itu boleh jadi dia, orang semacam ini akan menghubungi Anda sedangkan Anda berada di waktu sholat misalnya. Ya, karena dia tidak kenal sholat jamaah, maka dia tidak mau telepon, tidak memperkirakan ini lagi sholat jamaah, lagi di masjid ataukah tidak. Bahkan boleh jadi dia menghubungi Anda fi waktin mutaakhiratin di minal laili, di larut malam. Di waktu-waktu yang terakhir di malam hari dengan kedok dengan alasan guyon. Atau bahkan mengirimkan Anda gambar yang porno. Aw ghaira dzalika min anwa'i syar wa alwanihi. Ya, semisal satu grup WA dengan orang yang macam-macam, nah, ya, maka jangan kaget kalau kemudian dapat kiriman gambar-gambar yang gambar-gambar yang semacam itu. Wa ghayra dhalika min anwa'i syar wa alwanihi, demikian juga dan yang lainnya dari berbagai macam kejelekan dan bentuk-bentuknya. Fal hadaru min haula'i aslamu, maka waspada dari mereka-mereka tentu satu hal yang lebih selamat. Namun tentu ada orang-orang yang semacamnya yang tidak bisa dihindari karena dia kerabat. Maka tentu kerabat di sini pun bisa kita rinci, ada kerabat yang kita perlu mendesak untuk komunikasi dengannya, dengan yang tidak. Kemudian poin yang ke-22, latar fa' sautaka fokol haja. Ketika nerima telepon, maka jangan teriak-teriak lebih dari kebutuhan. Maka di antara wasiat Luqman, abdalah apa yang Allah kisahkan dalam surat Luqman, Luqman berkata kepada anaknya, waqsid fi masyika. Maka ketika engkau berjalan, wahai anakku, berjalanlah yang sederhana. Berjalanlah yang proporsional. Wardut min sautika, dan bersuaralah yang lirih. Inna angkara aswati la sautul hamir, itu ada yang kurang itu. Sesungguhnya suara yang paling jelek adalah suara keledai. Yaitu suara yang lantang, teriak-teriak. Ibnu Katsir di tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, lirihkan suaramu, artinya latubalir fil kalami, jangan berlebih-lebihan dalam berbicara. Walatarfa sautaka, janganlah bersuara yang keras dalam perkara yang tidak ada faedah dan manfaatnya. Oleh karena itu, maka lanjutannya ayat, sesungguhnya suara yang paling jelek itu suara keledai. Kata Mujahid dan yang lain, maknanya sesungguhnya suara yang paling jelek, angkar di situ maknanya akbah, suara yang paling jelek adalah suara keledai. Artinya maksimal, man rafa'a sauta, orang yang bersuara keras ketika ngomong dengan orang lain, maksimalnya dia serupa dengan keledai dalam suara yang ulu, wa rafa', dengan suara yang keras dan lantang. Wa ma'a hadza, ya, di samping itu perbuatan ini adalah fawa baridun, satu hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Wa ada tasbih dan penyerupaan dengan keledai, dengan suara keledai ini, yak tadi mengharuskan keluarnya hukum haram dan celaan dengan celaan yang paling keras. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisalana mathalu sawu, tidaklah pantas bagi seorang muslim mendapatkan permisalan yang jelek. Contoh permisalan jelek, orang yang menarik kembali pemberiannya seperti anjing yang yaki'u muntah, kemudian menjilati muntahannya. Diatkan al-Bukhari, Ahmad, Nasa'i, Tirmidzi, Thahawi, Baihaqi dari Ibnu Abbas dan Abu Bakar. Fatabayana, sekian kutipan perkataan Ibnu Katsir. Maka nampaknya Ibnu Katsir bisa kita simpulkan bahasanya bersuara yang keras, teriak-teriak tanpa kebutuhan berdasarkan apa yang tadi kita baca itu hukumnya haram menurut Ibnu Katsir. Wa hatta tasbih fi hadza bil hamir yaqtadi tahrimahu. Maka suara teriak-teriak ya, tanpa ada keperluan yang mendesak, maka itu menurut Ibnu Katsir hukumnya haram. Maka di antara hal yang tidak mendesak, orang ketika menerima telepon, dia tidak perlu kemudian teriak-teriak dengan suara lirih. Itu sana sudah dengar apa yang disampaikan. Namun sebagian orang hobi teriak-teriak kalau pas menerima telepon. Sebagian lagi mau menerima telepon atau tidak menerima telepon juga hobi teriak-teriak. Dan tentu itu lebih jelek lagi jika suara keras tersebut kepada orang yang wajib dia hormati. Orang tuanya, orang yang lebih tua, gurunya, dosennya, ustadznya. Suaranya, suara yang keras dan lantang. Maka di antara bentuk tidak menghormati orang lain, ya, sebagaimana Allah katakan di surat Al-Hujurat, adalah kita ketika kita berbicara kepada orang, suara kita lebih keras daripada suara orang tersebut. Maka di antara bentuk tidak hormat dengan Nabi, kata Allah di surat Al-Hujurat, seorang yang berbicara kepada Nabi dan suaranya lebih keras daripada suaranya Nabi. Maka wujud tidak hormat dengan orang tua adalah suaranya lebih keras daripada suara orang tuanya. Ya, contoh kemudian tidak hormat dengan orang yang lebih tua, ketika kita berbicara dengan beliau, suara kita lebih lantang, lebih keras daripada suara orang tersebut. Maka itu bentuk tidak hormat. Maka seorang muslim yang menghormati orang yang lebih tua, bahkan menghormat dengan orang tua, maka suaranya akan di bawah suara orang tua yang diajak, orang tua yang dia berkomunikasi dengannya. Fatabayana min hada, maka jelaslah dari orang yang di atas, seorang muslim yang baik tidak akan bersuara keras lebih dari kebutuhan dalam perkara yang tidak ada manfaatnya. Kemudian yang ke-23, janganlah Anda tutup sama'at al-jawal. Sama'ah itu bisa kita katakan sisi bagian dari penerima. Maka tentu telepon, terutama telepon rumah. Telepon rumah itu bagian, ada bagian yang menerima dan ada bagian untuk kirim suara. Nah, bagian untuk menerima namanya sama'ah. Karena dari situ kita mendengar, itu bagian di mana kita mendengar suara orang yang berkomunikasi dengan kita. Maka, namun kalau untuk handphone, terjemah bebasnya jangan matikan handphone. Terjemah bebasnya demikian, jangan tutup, yaitu jangan matikan handphone. Fi wajih sahibika, di hadapan kawanmu, kecuali karena maslahat yang memang mendesak. Maka di antara tidak beradab dalam komunikasi dengan ini, kalau misalnya telepon rumah lagi asik ngobrol langsung dan tutup, grek, langsung ditutup. Atau kemudian sedang komunikasi, apalagi orang yang wajib dihormati, orang tua lagi ngomong, wah, ibu ini kebanyakan ngomong, terus malah kemudian dimatikan. Maka ini tentu tindakan yang sangat tidak beradab. Ini tindakan yang tergolong kurang ajar. Jangankan orang yang wajib untuk dihormati, boleh jadi teman sederajat, selevel, lagi ngobrol, kemudian tiba-tiba kita matikan, maka itu satu tindakan yang tidak beradab. Bahkan seandainya karena jika kita yang nelpon atau apa, kemudian pulsa habis, maka sopan santun di tempat kita, nanti ada pinjam nomor kawannya atau yang lain, maaf tadi pulsa saya habis. Apalagi jika ini di kepada orang yang wajib dihormati karena dia orang yang lebih tua, karena dia kerabat yang lebih tua, atau kerabat yang statusnya adalah wajib untuk dihormati, orang tua, ya, kakak, ya, dan yang lainnya. Ila li maslahatin rajihatin, kecuali untuk maslahat yang memang maslahat yang lebih besar. Boleh jadi ada orang yang bolak-balik nelpon padahal kita tidak bisa nelpon, tidak bisa nerima. Ya sudah, maka kita matikan, bahkan kita matikan handphonenya. Ya. Mungkin itu termasuk dalam bab ini. Fal muslim, maka seorang muslim itu berakhlak dengan akhlak yang mulia dan sifat-sifat yang luhur yang didorong oleh syariat kita yang al-hanif. Syariat kita yang bagus mendorong agar seorang muslim berakhlak dengan akhlak tersebut. Oleh karena itu Allah memuji Rasulnya dengan sebab akhlak. Wa innaka la ala khuluqin azim, sungguh engkau berada atau memiliki akhlak yang mulia. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan, manusia yang paling bagus akhlaknya. Diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada istrinya. Diriatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban. Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih, Al-Albani mengatakan hasan sahih, dan di Sahih Al-Jami' beliau mengatakan sahih. Demikian juga ini dimasukkan oleh Al-Albani di istilah sahiha. Fa ighlaqul jawal, maka mematikan handphone bihadi surah dengan bentuk di atas bertentangan dengan adab Islam dan sifat yang luhur dan mulia. Dan seandainya diperlukan, maka adab di tempat kita, etika sopan santun di tempat kita akan memutus ini orang nyerocos, maaf saya sibuk. Nah, maaf saya sibuk, nanti kalau ada mendesak tolong hubungi nanti lagi, baru kemudian dimatikan. Kemudian poin yang ke-24, ihdarhu ala sihatika, waspadailah dampak handphone untuk kesehatan Anda. Maka di antara hal yang wajib diperhatikan adalah al-ihtimam, perhatian dengan kesehatan fisik seseorang, karena dia adalah di antara nikmat Allah yang besar yang wajib untuk ditundukkan, yaitu dimanfaatkan fi mardatihi, untuk mendapatkan ridha Allah. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak orang malah mendapatkan kerugian ketika diberi nikmat tersebut, yaitu sehat, wal farah, dan waktu luang. Diriatkan oleh Bukhari. Walihada, oleh karena itu, maka idman, maka terus menerus menggunakan handphone, wal istirok, dan menghabiskan waktu yang panjang fil mukalamat, untuk ngobrol. Wa asatu min dalika, dan yang lebih bahaya daripada hal tersebut adalah abrat al-bathi al-muqwiyah. Kalau abrat itu makna asalnya adalah jamak dari birds, artinya gugus bintang. Bath itu artinya apa? Penyebaran. Al-muqwiyah artinya yang menguatkan. Maka ada yang istilah yang semisal atau terkait. Mungkin yang dimaksudkan radiasi. Dari sinar atau Ya, dari karena handphone sejenis dengan komputer sejenis dengan itu ada radiasinya. Maka tadi kalau ngobrol kan enggak kemudian bertatap bertatap ya, muka dengan ini dengan pirantinya karena cuma di samping, maka kemudian maka ini abrads bas al-muqawiyah, ini mungkin kurang lebih maknanya adalah radiasi karena radiasi yang kuat dari al-bath, dari sinar yang langsung dipancarkan oleh handphone. Qad yakunu lahu atharun salbiyah, boleh jadi memiliki dampak negatif, wa khatirah dan berbahaya, wallahu a'lam, alal insan, atas penggunanya. Fa'alaih, maka menjadi kewajiban seorang muslim untuk waspada, mewaspadai keselamatan dirinya. Wassalamatul layatiluha syai'un, keselamatan dan kesehatan itu tidak ada bandingannya. Ini, tidak ada bandingannya. Wa'alaika, dan berikut ini akan kutipan dari sebagian tulisan tentang topik ini, tentang topik ini tentang adror, bahaya penggunaan handphone. Maka apa yang selanjutnya, adror, bahaya penggunaan handphone. Maka ditemukan oleh bahsun ilmiun, penelitian ilmiah yang teliti yang dilakukan belakangan ini oleh seorang peneliti berkebangsaan Arab Saudi, Dr. Sari Ibn Hamad Ad-Dawsari. Dia adalah Al-Ustadz Al-Musyariq Biqismil, dia adalah kemudian dosen Musyariq. Ini kalau maka ini tingkatan-tingkatan untuk kemudian sebelum jadi profesor. Maka kalau baru gelar doktor kemudian jadi dosen, maka namanya Ustadz Musa'id. Nanti kemudian melalui tahapan tertentu, ya, nanti bisa naik menjadi Ustadz Musyariq. Ini mungkin asisten profesor. Kemudian nanti dengan proses tertentu naik nanti jadi Al-Ustadz, jadi profesor. Bikismi, dia ini nampaknya di bagian kedokteran, di bagian THT. Ya. Ya, THT. Qism anf wal udhun wal hanjarah. Ya, hidung, telinga, dan tenggorokan. Ya, Rais Majelis Idarah Al-Jum'iyah Saudiyah, dan beliau ketua persatuan dokter THT. Rais Majelis Al-Idaratul Jum'iyah Saudiyah lil anf wal udhun wal hanjarah wa jaharatul ra'si wal unuq, dan bedah kepala dan bedah leher. Ketua Majelis Idarah Jum'iyah organisasi Saudi, orang-orang Saudi untuk dokter Saudi, untuk dokter THT dan bedah kepala dan leher. Dia menemukan, menyingkap tentang fukdani sama' al-hissi, hilangnya pendengaran. Hilangnya pendengaran, maka tuli ya. Tuli, terjadi tuli li'ahdi rijalil a'mal, bisnismen rijalil a'mal. Bisnismen Saudi. Natijah sebagai dampak istirham penggunaan al-mukathab yang sangat intensif lil hatibin naqal. Hatib naqal sama dengan jawal, yaitu handphone. Walah khasa'a Dr. Dawsari meringkas penelitiannya fi qiyami maridin. Ketika kemudian si sakit ini melakukan murojaah. Murojaah di sini kontrol. Murojaah tu doktor itu artinya kontrol ke dokter. Ia datil jawal, ketika dia kemudian iadah, itu salah satu maknanya klinik. Mungkin klinik khusus bagian dari dampak handphone. Jadi ada klinik khusus di Mustasfa Malik Abdul Aziz Al-Jami'i yang itu khusus menangani dampak-dampak penggunaan handphone. Wa huwa rajul a'mali su'udi, dan si sakit tersebut yang kemudian konsultasi dengan dokter ini adalah rajul a'mal, adalah bisnismen Saudi di umur 42 tahun. Yu'ana, dia mendapatkan permasalahan berkurangnya kualitas pendengaran di telinga kanannya selama 3 bulan. Bil idofah, di samping ila ihsas, merasakan hararah, terasa panas dan sakit sekitar telinga. Wadakar, dan dia menyebutkan bahasa hudus terjadinya hadil a'rad, gejala-gejala ini, a'rad di sini gejala, mutazaminon, itu sudah berlangsung lama. Ma'astikdam, bersamaan dengan penggunaan hatib an-naqal handphone. Hai sutab da'u al-a'rad, gejala tadi muncul, mulai muncul ba'da daqa'iq, setelah beberapa menit dari penggunaan handphone. Wantatahi, baru kemudian gejala-gejala tadi terasa hilang, yaitu panas dan sakit di dekat telinga, itu baru hilang setelah berjam-jam setelah berhentinya obrolan. Dokter Sarif menambahkan bahasanya, pasien ini menggunakan handphone lebih dari 90 menit per harinya. Pasnya fil udhunil al-yumna bitahdid. Pasnya selalu dia gunakan di telinga kanannya. Tamat mutaba'atul marid, dan mutaba'ah itu artinya apa? Di mutaba'ah itu diikuti perkembangannya, ya, perkembangan, diawasi perkembangan si sakit ini, aksar min amain, lebih dari 2 tahun. Jadi periksa dan seterusnya, bagaimana perkembangan dipantau lebih dari 2 tahun. Hai sukana ma'dal ziaratil iyadah, di mana dia berkunjung ke klinik ingdana, di tempat kami, setiap per 3 bulan. Watamadan, telah selesai aktivitas semua cek kesehatan, fuhus tibiyah. Wa adhar takhtitus sama', dan dan menampakkan takhtitus sama', wallah alam takhtit di sini, takhtit itu makna asalnya adalah rancangan. Namun namanya itu hasil pengecekan, semacam itu hasil pengecekan pendengaran, itu menampakkan berkurangnya kemampuan mendengar bihawalai kurang lebih 25 apa itu? Disimbel. Disibel, apa itu? Ukuran apa itu? Oh, ukuran kebisingan suara. 25 apa? Disibel. Nah. Fil udhunil yumna, di telinga kanannya. Wazad dan naqsus sama', dan kemampuan mendengar itu juga berkurangnya kemampuan mendengar itu semakin bertambah ma'al waqti, bertambahnya waktu. Indah, pada saat itu maka si sakit diminta untuk menggunakan handphone hatib al-jawal, handphonenya pakai telinga kiri. Wabak dan mudiyi, dan setelah berlalunya 6 bulan, maka mulailah membaik pendengaran dengan menggunakan telinga kanan. Namun yang terjadi, mulailah berkurang kualitas pendengaran telinga kiri. Dan setelah 6 bulan, dia diminta untuk memindah lagi penggunaan an-naqal handphone pakai telinga kanan. Hai subada asma' bitahasun, di mana pendengaran mulai membaik, Inda tawakuf ketika berhenti dari penggunaan handphone. Walakin akan tetapi ada an-naqas, berkurangnya kualitas pendengaran tadi kembali berkurang maratan ukhra dikali yang lain pada saat kembali handphone digunakan di telinga kanan. Hasu dhar di mana nampak tahtitus sama, berarti tahtitus sama kira-kira apa artinya? Ada alat ukur untuk kebisingan? Alat ukurnya kemudian garis-garis gitu. Hah? Itu ada grafik garis-garisnya. Berarti itu tahtitus sama, nanti grafik atau seperti jantung itu ya. Kalau jantung kan gini. Bayangan saya tahtitus sama itu. Hasil pengukuran, namun hasil pengukurannya itu pakai garis-garis, lengkung atau gelombang dan semacam itu. Haitsu dhahara tahtitus sama, ya, hasil pengecekan yang hasilnya bentuk garis-garis menampakkan hadal asar dampak ini jalian secara jelas. Ingdaha, ya, pada saat demikian tadi dampaknya tamanusul marid, maka si sakit ini kemudian disarankan untuk menggunakan handphone yang rumah, handphone permanen, hatif al-ardi, ya, yang tidak bisa dibawa kemana-mana. Wataklil, dan diminta untuk mempersedikit, mengurangi penggunaan an-naqal handphone. Wastirdam, dan menggunakan mukabir sawot, speaker, ya, dan diminta untuk menggunakan speaker. Hai sukol lala, ini pakai speaker saja, enggak didekatkan ke telinga, dijauhkan dari telinga, namun pakai speaker. Itu saran dari dokter. Hai sukol lala al-marid, di mana kemudian si sakit, kemudian mengurangi penggunaan handphone sampai bisa 15 menit perharinya. Wantahat al-mu'anah, maka berakhirlah al-mu'anah derita. Walakin al-marid, akan tapi si sakit ini usiba tertimpa naqas sama' hissi khafif. Ini telah kemudian terkena naqas, berkurangnya kemampuan mendengar secara indrawi khafif yang ringan, ya, dan itu selamanya untuk telinga kanannya. Wa yusiru ad-doktor Dausari, dan dokter Dausari menyebutkan fi maqalillahu dalam artikelnya, yang artikel ini diterbitkan oleh Munadzamah As-Sihah Al-Alamiyah WHO. Munadzamah As-Sihah Al-Alamiyah WHO. What about healthy organization, ya? Ya, beliau kemudian ya, artikelnya diakui oleh WHO. Ya, dengan judul Atharu Sihiyah lil Hatibin Naqal, dampak kesehatan bagi dari handphone. Namun wal hajah ila ijra'il mazid nal abahas. Namun ada kebutuhan untuk ijra' al-mazid minal abahas, abahas penelitian al-mazid yang lebih dalam lagi. Perlu ijra' diadakan penelitian yang lebih mendalam lagi. Nah, beliau sebutkan di makalah beliau ini, yang ini diakui oleh WHO, dan bahkan di sini dikatakan diterbitkan oleh WHO, bahasanya ziyadah banyaknya penggunaan handphone sahabahu akan diiringi dengan bertambahnya fitarkis fokus pada athar biologiah, pada dampak biologis, wa athar asihiyah, dan dampak kesehatan. Natijah ini sebagai dampak karena ta'arud, karena bersentuhannya pengguna handphone tersebut dengan maujat gelombang al-kahro magnetisiyah. Apa ini? Gelombang apa? Kahro magnetis. Nah, elektro. Oh iya. Al-kahruba, elektro. Elektromagnetis ma'ajihasil an-naqal bersama piranti handphone. Atau ya, tadi radiasi min abrad albas al-muqwiyah. Ya. Karena banyak bersentuhan dengan radiasi atau gelombang elektromagnetik. Haisutusur al-abahas alati nusirat, di mana penelitian-penelitian yang telah diterbitkan menunjukkan ila ba'dil adral asihiyah. Ya, dampaknya dari sisi kesehatan. Ya, di antara dampaknya ijahat, lewati dulu. Asuda, pusing. Dauron, sama, pusing, putar-putar. Itirabun naum, kemudian tidur yang tidak tenang. Haisu al-maklumat, tidur yang tidak nyaman. Ya, buktinya, ya, dengar SMS saja langsung bangun. Ya. Dengar suara WA bisa langsung bangun, berarti tidurnya enggak nyenyak ya, gara-gara punya handphone. Ya. Kemudian wahasabal maklumat ladaya, dan berdasarkan informasi yang saya miliki, fa'ina ulam tunsar, tidaklah diterbitkan penelitian-penelitian yang menetapkan fakda sama' hilangnya pendengaran sebagai dampak penggunaan handphone. Wa mathabata ladaina, dan ini satu hal yang terbukti, yang kami memiliki bukti tentangnya, min khilal, melalui hadil halah, kondisi ini, li hadil mawatin, atau al-muwatin Saudi, dari penduduk Saudi. Ijtihad. Ya, ijahat kalau istilah kedokterannya adalah kemudian beban, awalnya beban fisik yang terganggu, namun ini punya dampak pada jantung. Bitasarru' mu'addil sur'atid darabatil qalb, meningkatnya tekanan jantung. Wal irtifa', dan berdampak irtifa', naiknya dhaqat adam, tekanan darah. Wahubut fi daurah adamawiyah, kemudian perputaran darah itu kemudian kualitasnya menurun. Itu ijahat. Awalnya itu adalah tekanan pikiran, namun yang punya dampak ke jantung, ke tekanan darah dan seterusnya. Oleh karena itu maka saran yang terakhir, kaifa tastafidu min hadzal jihaz, bagaimanakah cara untuk mendapatkan manfaat dan pahala dengan handphone. Maka handphone bisa digunakan, ini akan menjadi ladang pahala, manakala digunakan untuk silaturahim dengan rahim Anda dan kerabat-kerabat Anda. Ya, telepon orang tua, telepon kemudian paman dan seterusnya. Ittisal, kemudian berkomunikasi dengan ulama, bertanya kepada mereka tentang hal-hal yang membingungkan. Kemudian isti'anah, kemudian dimanfaatkan untuk perkara agama ataupun perkara dunia. Boleh jadi bisa dimanfaatkan untuk beker, untuk kemudian ini, kemudian ada penanda waktu sholat dan sebagainya. Tasjil, kemudian bisa kemudian merekam kaset Quran, suara kaset Quran atau tulisan atau muhadarah atau ceramah atau kajian. Bisa untuk merekam, bisa kemudian aplikasi Al-Quran, kemudian sautiyah, rekaman suara bacaan Al-Quran ataupun muhadarat ataupun kajian-kajian. Kemudian jika handphonenya itu bersambung dengan internet, maka istifadah minan mawaqi' an-nafi'ah, mengambil faedah dari situs-situs yang bermanfaat fi syabakah internet di internet. Kemudian al-musyarakah al-ilmiyah fi syabakah internet, kemudian ikut kemudian berperan serta dalam yang di bidang ilmiah di syabakah internet, di internet boleh jadi forum-forum yang manfaat, jadi anggota forum-forum yang manfaat. Al-iqad lil salati, membangunkan salat. Kemudian mengingatkan janji janji-janji yang bersifat umum ataupun khusus. Wa minha, dan di antaranya adalah tadzkir, mengingatkan tibanya waktu salat. Al-itila', untuk kemudian mengetahui kabar di akhbar al-alam, kabar yang ada di sekeliling kita, bistirak bikhidmatil akhbar, manakala kita istirak menjadi anggota, atau kemudian kalau ini nampaknya masih mendaftar, istirak mendaftar bikhidmatil akhbar, fasilitas berita. Kemudian bisa kemudian jadikan sarana dakwah, berbagi hal-hal yang manfaat, atau untuk memotret pemandangan-pemandangan alamiah, pemandangan-pemandangan alam, al-khaliyah yang tidak mengandung gambar dawatil arwah, yang makhluk bernyawa. Yang pemandangan yang indah tersebut mengingatkan Anda kepada Allah, menambah keimanan Anda kepada Allah sebagai khalik sang pencipta, sebagai Rabb pemberi rezeki dan pengatur jagat raya, dan sebagai ilah yang esa yang tiada sekutu baginya. Dan suku indah ucapan seorang penyair, wa fi kulli syai'in lahu ayah tatulu ala annahu wahidu. Segala sesuatu itu memiliki ayat, ada tanda kekuasaan lahu bagi Allah, menunjukkan kalau dia adalah zat yang esa. Is'af, minta tolong segera, fi mawaqib harajah, ketika kondisi-kondisi sulit. Ketika ada masalah, kecelakaan dan sebagainya, maka handphone sangat manfaat. Telepon keluarga, ini saya di sini ada masalah, sehingga bisa segera dibantu dan ditolong. Kemudian catatan mulahadhah muhimmah, catatan penting yang terakhir, bahasanya innama dzukira min hadzihi dzawabit, bahasanya kaidah-kaidah yang telah disebutkan dalam penggunaan handphone itu juga yuqalu aidan, juga berlaku untuk penggunaan komputer dan internet. Idza wujita fi, maka na dijumpai pada keduanya apa yang semisal dengan kasusnya handphone. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, demikian yang kita baca berkenaan dengan buku berkenaan dengan masalah kemudian cara selamat dari bahaya handphone, dan tadi terakhir di poin terakhir tadi kita baca bagaimanakah cara penggunaan handphone yang sehat, yang bermanfaat, yang kemudian menjadi ladang pahala bagi pemakainya. Ya, demikian. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.